Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kekuningan. Membangun usaha serta mengembangkan usaha untuk meningkatkan omset atau keuntungan yang besar adalah harapan pengusaha dan cita-cita dari usaha tersebut. Segelintir orang membangun usaha hanya terpaut dengan dunia saja, tanpa menyambungkan bekal menuju akhirat. Toko Safir, usaha perlengkapan rumah tangga, baik sofa, lemari, kulkas, mesin cuci, dan elektronik lainnya tersedia. Namun tahukah Anda, keberadaan Al-Bahjah Ciawi Gebang Kuningan, bersumber ceritanya seperti apa? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Toko Safir, Furniture dan Elektronik yang berada di Jalan Raya Ciawi Gebang, menjual berbagai kebutuhan alat-alat rumah tangga yang bisa diperlukan berupa sofa, buffet, spring bed, elektroniknya ya berupa kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Insya Allah harga-harganya bersaing dengan toko yang lain dan kualitas juga tidak mengecewakan. Insya Allah boleh mendatangi toko kami yang berada di Jalan Raya Ciawi Gebang, depan Pasar Ciawi Gebang. Alhamdulillah dengan kemajuan toko ini, ibaratnya ini kan cita-cita orang tua kami dengan membangun pondok Al-Bahjah untuk tetap sambung hati kepada guru mulia kita Buya Yahya, Al-Bahjah Tahfidz Ciawi Gebang, baik putra maupun putri. Alhamdulillah sudah terwujud cita-cita dari orang tua yang insya Allah ini tuh ibaratnya bisa mengembangkan lagi pondok Al-Bahjah yang ada di Ciawi Gebang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jika pengusaha sudah berjuang dengan harta bendanya, mari kita bersama berjuang dengan segala yang kita miliki. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.